pernah sedih, riang selalu sepanjang hari. Oh Amelia, gadis cilik Ramania, di mana-mana Amelia temannya Vaya. Oh Amelia, gadis cilik Lincania, tak pernah sedih